Saatnya berita siang. Assalamualaikum Saudara Lun, berita siang edisi hari ini, Selasa 10 September 2019, dibacakan Ilham. Polri sebut 85 orang jadi tersangka di kasus kerusuhan Papua. 10.000 ton daging sapi impor Brazil siap masuk ke Indonesia Oktober nanti. Dapat kiriman kabut asap Indonesia, Malaysia rencanakan hujan buatan. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan 85 orang tersangka terkait kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Jumlah ini terbagi masing-masing 55 orang di Papua dan 30 orang lainnya di Papua Barat. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, dari 55 orang tersangka di Papua, 31 tersangka berada di Jayapura, Timika 10 orang, dan 14 orang tersangka di Deyai. Sementara itu untuk di Papua Barat, dari 30 tersangka, 15 tersangka berada di Manokwari, 11 di Sorong, 3 tersangka di Fakfak, dan 1 orang di Teluk Bintuni. Dedi menjelaskan dari puluhan tersangka semuanya memiliki peran masing-masing. Dari jumlah itu dirinya juga menyatakan tidak menutup kemungkinan akan bertambah lantaran pihaknya masih terus memburu tersangka lainnya. Sementara itu untuk kerusuhan di asrama mahasiswa Papua, Jalan Kalasan 10 Surabaya, Jawa Timur, sejauh ini polisi telah menetapkan tersangka baru, yakni berinisial AD. Ia dijerat dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Dalam kasus ini polisi juga telah menetapkan 3 tersangka lainnya, yakni Tri Susanti, Samsul Arifin, dan Veronica Koman, sehingga total sudah 4 orang tersangka yang ditetapkan oleh Polda Jawa Timur. Saudara Lun, sumber air disebut jadi masalah utama pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kabupaten Panajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pengamat tata kota dari Institut Teknologi Kalimantan, Farid Nurrahman, mengatakan kekhawatiran ini dikatakan karena berkaca dari kota tetangga, yakni Balikpapan. Menurutnya, pusat bisnis di Kalimantan Timur itu masih menggunakan air hujan yang ditampung dan direvitalisasi sebagai sumber air bersihnya. Selain itu, ada beberapa titik air untuk disuling kembali sembari membangun waduk-waduk baru. Farid menyatakan ada sejumlah titik sumber air yang bisa digunakan ibu kota baru nantinya. Pertama, Sungai Mahakam yang bermuara di Selat Makassar. Kedua, hutan lindung di dekat ibu kota baru yang sudah jadi sumber air bagi Balikpapan. Ketiga, penampungan air hujan atau penyulingan air asin juga bisa jadi salah satu alternatif. Ia menyarankan setiap gedung yang dibangun di ibu kota baru nanti dilengkapi dengan teknologi penampungan air hujan. Saudara Lun, kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Nganjuk Madiun, Desa Solorejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kecelakaan ini melibatkan sebuah bus Mira yang menabrak sebuah minibus hingga menyebabkan 3 orang tewas. Laporan dari lapangan, kecelakaan terjadi saat mobil minibus merek Kijang Innova Silver bernomor polisi AE567SC yang dikendarai Wisnu Kusuma, warga Cokro Menggalan, Ponorogo, melaju dengan kecepatan tinggi dari Madiun menuju Nganjuk. Saat akan menyalip sepeda motor, minibus tersebut mengambil lajur kanan dengan kecepatan tinggi. Namun dari arah berlawanan melaju kencang bus PO Mira nomor polisi S7190US, jurusan Surabaya-Madiun, yang dikemudikan Tri Sumaryanto, warga Magelang, Jawa Tengah. Tabrakan pun tak terhindarkan hingga menyebabkan 3 orang tewas dan 1 kritis. Kasus kecelakaan maut ini kini ditangani petugas Satlantas Polres Nganjuk. Polisi langsung mengolah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan para saksi. Sedangkan seluruh korban tewas sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Chedralun, Malaysia tengah mempersiapkan untuk membuat hujan buatan setelah kualitas udara di sejumlah negara bagian mencapai level yang tidak sehat. Hal itu akibat adanya kabut asap yang datang dari kebakaran hutan yang terjadi di negara tetangganya, Indonesia. Kabut asap akibat kebakaran hutan telah rutin menyelimuti sebagian negara di Asia Tenggara setiap musim kemarau, baik lantaran aksi pembakaran lahan maupun karena faktor alami. Namun yang pasti, kiriman asap yang sampai melewati batas negara telah memicu kritik dan kecaman dari negara-negara tetangga yang terdampak. Dalam musibah kabut asap terkini, sebagian wilayah negara bagian Sarawak di timur Pulau Kalimantan telah diselimuti asap selama beberapa hari terakhir. Dikatakan Malaysia siap untuk menyemai awan untuk mendorong terjadinya hujan dengan harapan bakal meredakan kabut asap. Kondisi asap di Kuching telah dikeluhkan oleh warga. Tak hanya di kota Kuching, bau asap juga dapat dirasakan di Kuala Lumpur dan Singapura. Meski dari segi indeks polutan masih berada pada level sedang. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Chedralun, PT Berdikari Persero mengatakan impor daging sapi dari Brazil akan masuk ke Indonesia pada pekan pertama Oktober 2019. Manajemen mengklaim sudah mendapatkan surat penugasan langsung dari Kementerian Badan Usaha milik negara untuk mengimpor. Direktur Utama Berdikari Eko Taufik Wibowo menyebutkan saat ini pihaknya sedang melakukan proses pengadaan daging sapi tersebut. Beberapa hal yang dilakukan misalnya negosiasi harga, persiapan volume pasokan, dan penentuan jadwal pengiriman. Eko mengatakan manajemen masih butuh waktu setidaknya sekitar 1 bulan sebelum bisa mengirim sapi dari Brazil ke Indonesia. Sebab setelah menerima surat penugasan langsung dari Kementerian BUMN, perusahaan harus melakukan kesepakatan harga dengan pemasok di Brazil. Berdikari merupakan salah satu perusahaan plat merah yang mendapat izin dari pemerintah untuk mengimpor daging sapi dari Brazil sebanyak 10.000 ton. Selain Berdikari, terdapat PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI yang juga mendapatkan kuota impor sebanyak 10.000 ton dan Perum Badan Urusan Logistik atau Bulog sebanyak 30.000 ton. Chedralun, maskapai penerbangan British Airways tengah diterpa masalah setelah pilotnya melakukan aksi mogok massal yang mengancam hampir seluruh penerbangannya dan para penumpang akibat perselisihan terkait gaji. Pilot British Airways menggelar aksi mogok selama 48 jam mulai Senin 9 September. Aksi mogok seperti ini belum pernah dialami sebelumnya oleh maskapai tersebut. Diberitakan Reuters, maskapai itu terpaksa membatalkan hingga 1.700 penerbangan dari dan menuju bandara Heathrow dan Gatwick di London pada Senin hingga Selasa. Pihak maskapai disebut telah menawarkan kenaikan gaji kepada pilotnya sebesar 11,5% selama 3 tahun, yang akan membawa kapten dengan gaji tertinggi mendapat 167.000 pound sterling atau sekitar 2,8 miliar rupiah, belum termasuk tunjangan. Rata-rata pilot lainnya akan memperoleh penghasilan sekitar 90.000 pound sterling atau sekitar 1,5 miliar rupiah per tahun. Namun Asosiasi Pilot Penerbangan Inggris, di mana pilot British Airways bergabung, mengendaki kesepakatan pembayaran termasuk pembagian keuntungan. Dikatakan mereka bersedia untuk kompromi, namun pihak maskapai British Airways tidak siap untuk mengalah. Chedralun, jelang Indonesia versus Thailand, kiper timnas Indonesia Andritanti Ardiasa mengaku tak terlalu memikirkan soal kritik yang disematkan kepadanya. Seusai laga perdana Grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, Andritani menjadi sasaran kemarahan supporter timnas Indonesia. Supporter Garuda menilai kiper 27 tahun itu menjadi biang kerok kekalahan timnas Indonesia oleh Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 6 September lalu. Kendati menyadari dirinya menjadi sasaran kritik, Andritani mengaku tak kapok bermain lagi. Menurutnya, laga melawan Thailand menjadi ajang pembuktian diri. Ditambah sekarang ia menjabat sebagai ban kapten timnas Indonesia. Laga melawan Thailand nanti baginya tidak kalah penting dari pertandingan melawan Malaysia. Sementara itu, bek timnas Indonesia, Manahati Lestusen, bertekad bangkit setelah pada laga perdana gagal meraih poin di kandang. Kekalahan melawan Malaysia katanya sebagai pelajaran yang berharga guna menyongsong laga melawan Thailand. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Selasa, 10 September 2019. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 17.30. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Chedralun, wassalam.